alihi wa sahbihi wa man ittabahu da amba. Ada mana? Ya'alu. Yang keberapa? 21. Baik, masih pembahasan tentang masdar fa'alatun. Nah, nadufa yandufu nadhafatun. Apa artinya nadhafa, Mbak Sofia? Bersihan. Nadhafa. Fasuha yafsuhu fasoha. Fasoha. Fasih. Indonesia ya. Dohuma yadhumu dohameh. Dah. Apa? Dah. Dah. Dah. Ini dari kamu semua kira-kira? Seingatnya kan. Seingatnya. Nukhama. Oh, dah itu. Hampir mirip. Mirip. Ya. Nukhama. Zara kok mirip ya. Mirip-mirip lah, repot ini. Dohmun. Dohwama. Apa-apa bisa? Tebal. Besar tubuhnya bisa itu. Dorufa yadrufu dorofa. Yang satu hal apa ini dorofa? Belum ketemu. Paling rawono nih antum. Dorofa itu cerdas, pandai. Nakra. Nadufa yandufu nadhafatun. Nadufa yandufu nadhafatun. Fasuha yafsuhu fasahatun. Fasuha yafsuhu fasahatun. Dahuma yadhumu dahamatun. Dahuma yadhumu dahamatun. Dharufa yadrufu dharafatun. Dharufa yadrufu dharafatun. Yang ke-22 fi'alah. Kataba yaktubu kitabah. Kitabah tulisan. Qara'a yaqra'u qira'ah. Abada ya'budu ibadah. Sana yasunu siyana. Sofia. Jaga. Talayatu tilawah. Zara yazuru ziarah. Nah, nakra. Kataba yaktubu kitabah. Kataba yaktubu kitabah. Qara'a yaqra'u qira'ah. Qara'a yaqra'u qira'ah. Abada ya'budu ibadah. Abada ya'budu ibadah. Sana yasunu siyana. Sana yasunu siyana. Talayatu tilawah. Zara yazuru ziyarah. Zara yazuru ziyarah. Salis wal isrun fa'aliyah. Kariha yakrau karahiyah. Karahiyah. Satu hal membenci. Alina ya'lanu alaniyah. Alaniyah. Pak Usman. Jelas, perang. Kariyaya pro karohiya. Yang ke-24 faul qabila yaqbalu qabul. Qabul menerima, penerimaan. Wala wali ya laulu. Ulu au. Qorayan. Selain itu, kadab, wau lam ain, Wali'ah. Apa? Sama. Cinta, kemarin. Baik. Yang ke-25, fu'ul, kharaja yakhruju khuruj. Besok ya. Raka'a yarqa'u ruku'. Lazima yalzamu luzum. Wada yakdu wudu. Pergi di waktu pagi. Wada yakdu. Kafala yadkhulu dukhul. Dukhul. Masuk. Fu'ulah yang ke-26. Sahula yasulu suhulah. Satu hal mudah. Su'ubah yas'ubu su'ubah. Sulit. Aduba ya'dubu udubah. Murayan. Bahan. Adzaba yu'adzibu ta'dziba itu mengatakan. Kalau aduba itu bukan. Bodoh siksaan sama. Berarti kamusnya kurang bagus. Kamus apa? Al-Ma'ani. Yang Indonesia Arab. Arab Indonesia. Kurang lengkap ya. Aduba itu tawar, manis. Ma'un azmud. Ma'un azbun ya, air yang tawar. Yang ke-27 fa'il ranna ya rinnu ranin. Anna ya innu anin. Merintih. Annal marib, maksudnya orang yang sakit merintih. Kalau annal ma, maknanya menuangkan. Jadi harus diperhatikan maf'ulnya apa ya. Ya. Ini antum bisa lihat di munawir yang seperti itu kan. Setelah ana itu bawahnya nanti ada maf'ul-maf'ul yang lainnya. Atau imbuhan kata yang lainnya itu pengaruh artinya. Syakhara yashiru syahir. Syakhara yashiru syahirun. Syahir itu raf usaut, mengangkat suara. Rahala yarhalu rahil. Pergi, pindah, meninggalkan. Likathirin minal af'ali aktsaru min masdar. Banyak dari fi'il-fi'il itu lebih dari satu masdar. Ya. Fi'il itu lebih seringnya atau banyak lebih dari satu masdar. Ingat untuk masdar sulasi itu apa? Qiyasi atau sinaiya apa? Qiyas. Qiyasi. Qiyas itu apa? Bisa dibuat. Tidak bisa. Sima'i. Ya, sima'i. Masadir, sulasi itu sima'i. Walaupun ada wazan-wazan seperti ini, tapi dia sima'i. Tidak bisa kita, misalkan antum kataba mau di masukkan fa'alah. Atau kataba yaktubu katabah. Nggak bisa, karena tidak didengar dari Arab. Faham ya? Yudkarul masdaru ba'dal fi'li mansuban ala annahu maf'ulun mutlaqun. Masdar disebutkan setelah fi'il dalam keadaan dinasab sebagai maf'ul mutlaq. Ya. Maf'ul mutlaq. Radiya yardha ridhan. Waridwanan. Waridwa'an. Waridwanan. Wa mardhatan. Ada berapa masdar ini? 1, 2, 3, 4. Mardoh. Ini masdar, bisa juga masdar mim. Sami'a yasma'u sam'an sama'an. Ada dua masdar. Nah, barakulahikum. Ini pembahasan tentang masdar. Jadi kesimpulannya, masdar itu ada wazan-wazannya, tapi simai. Ini hukumnya simai. Untuk yang sulasi, mujarad. Adapun yang fauqa sulasi, hukumnya kiasi, ada wazannya. Misalkan, akrama yukrimu, mesti masdarnya apa? Ikraman af'ala yuf'ilu if'alan. Nah. Kita pindah kepada jamak taksir. Jamak taksir itu apa ya, Pak Isa? Jamak yang tidak memiliki bentuk yang tetap. Jamak tidak beraturan, ya. Adalah ala aktsara min isnin ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Yang menunjukkan lebih dari dua disertai perubahan dalam bentuk tunggalnya. Itu jamak taksir. Menunjukkan lebih dari dua dengan disertai apa? Perubahan dalam bentuk tunggalnya. Perubahan itu bisa berupa apa saja? Yang sudah kita pelajari. Perubahan dari bentuk tunggal ke bentuk jamak bisa berupa apa ya, Fana Basman? Harokat. Contohnya apa? Hasadun jamaknya? Usudun. Harokatnya berubah. Sudah jadi jamak. Apa lagi? Wabillah. Penambahan huruf. Contohnya apa? Jamak kok balik ke masdar menang. Wis pindah ini. Jamak itu sudah lewat. Jamak taksir. Tambahan huruf. Contohnya apa? Nahrun. Anharun. Sungai. Sungai. Apa lagi? Pengurangan huruf. Contohnya. Kitabun, kutubun, rasulun. Apa lagi? Perubahan harokat, penambahan huruf, pengurangan huruf. Penambahan dan pengurangan, sekaligus, ya. Soalun, asilatun, itu jamak taksir. Kemudian di sini disebutkan auzanu jamak taksir, wazan jamak taksir. Jamak taksiri ala kismain. Jamak taksir terbagi menjadi dua, jamu qillatin wa jamu kasratin. Jamak sedikit dan jamak banyak. Berapa jamak sedikit itu? Jamak sedikit. Nah, perhatikan. Fajam al-qillati yadullu ala salasatin fama fauqaha ila al-asharati. Jam al-qillah itu adalah yang menunjukkan atas 3 ke atas sampai 10. 3 sampai 10 itu namanya jam al-qillah. Banyak tapi sedikit. 3 sampai 10 saja. Fajam al-kasrati yadullu ala ma fauqal asharah ila ghairi nihayatin. Menunjukkan jamak kasrah itu menunjukkan di atas 10 sampai tidak ada batasannya. Tidak ada akhiran, tidak ada batasannya. Sebagian mengatakan alama fauqa salasa ila ghairi nihayah. 3 sampai tidak ada batasannya. Wa yustamalu kullun minhuma fi mawdi'il akhari majazan. masing-masing dari keduanya itu dipakai untuk tempat yang lainnya sebagai majaz. Artinya apa? Kadang jamak taksir yang kila untuk kasroh, kasroh untuk kila. Seperti itu pemakaiannya. Tapi hukum asalnya kila itu tadi 1 sampai 3 sampai 10 kasroh. 10 di atas 10 sampai tidak ada akhirannya. Atau 3 sampai tidak ada batasannya. Barakallahu fikum. Akan tapi pemakaiannya dalam pemakaian terkadang kasroh pun dipakai untuk 3. Jamul kasroh, rabas, majazan ya. Baik, apa saja binak-binaknya jamul qillah? Abniyatu jumu'ul qillah. Binak-binak jamul qillah ada 4 di sini disebutkan. Af'ul. Contohnya harfun, jamanya akhruf. Harfun apa? Ya, Pak Sofia. Huruf. Syahrun ashur. Bulan. Bulan dalam tahun ya, bukan bulan Qamarun. Najmun. Anjumun. Sama yang lainnya apa? Nujumun. Ainun, ayunun. Sama apa artinya ainun? Mata. Wajhun, aujuhun. Wajah. Sama yang lainnya apa? Wujuh. Kafun akufun. Kaf. Telapak tangan. Jamak yang lainnya akfufun. Atau asalnya akufun, asalnya akfuf. Aful. Telapak. Akufun itu wazannya afulun. Terjadi idgham di situ ya. Ceritanya gimana ini Abdillah? Idghamnya gimana? Kok bisa akufun wazan afulun itu gimana? Ini kolam ya Pak Rehan. Bahas betul gak? Ini ditanya kolam malah jawab. Abdillah. Afufun atas wazan afulun. Terus. Wazan berapa dari Abu Sufya? Ada dua huruf yang sama dalam satu kata, sebelumnya huruf sukun. Nukilat harakatul fa'il ula ila ma qabla sakin. Fasara. Akuf. Suma. Udwimatil fa'ul ula fisaniya. Fasara. Akuf. Pada beberapa ayat Allah Sofiyah. Urayan belum punya dah. Ini. Faedah yang ke 13. Idza tajanasa fi alimatin wahidatin harfani mutaharrikan wa ma qablahu masakinun wajaba al-idgham bi naqli harakatil awwali minhuma ila sakin. Apabila ada dua huruf yang sama bertemu dalam satu kata, hurufnya berharokat, sebelumnya sakin, maka wajib diidghamkan dengan cara memindah harokat pertama kepada harokat yang sebelum tadi. Nah, terus diidghamkan. Berikutnya, af'alun, inabun, a'nabun, apa numer, anggur, taubun, aswab. Juga kan. Saifun asyaf. Kuflun akfal. Kunci. Bedanya sama mesrah apa? Gembok. Gemboknya. Ya, gembok. Bahasa-bahasanya apa gembok? Gembok ya? Orang Indonesia? Selat. Malah selat. Selat itu beda lagi lah. Gembok ya, gembok. Menggembok. Ya. Tapi ini yang jamul qillah ya. Af'ilatun raghifun arghifatun. Indah. Roti. Roti kering. Amudun a'midatun. Amud. Tongkat. Tiang. Ya. Silahun aslihatun. Silah. Pedang. Silah itu lebih umum. Senjata. To'am at'imah. Makanan. Yang keempat. Wazan fi'lah fatan fityah. Pemuda. Gulam gilmah. Anak muda. Sobi sibiyah. Anak kecil. Sobi anak kecil. Abniyatu jumul kasroh, binak-binak jamul kasroh. Fu'lun, ahmar, hamra, humrun. Fu'lun, humrun ini jamak untuk ahmar dan hamra. Ahmar mudzakkar, humra, hamra mu'annas. Humrun. Artinya apa? Merah. A'ma amya umyun. Siapa ini urutannya? Sofia, tuli, wah mau tuli bi, buta, abiyat bayda bidun, putih, aslu buidun, ah kenapa jadi bidun ini? Ya karena, kenapa jadi bidun? Ya Abah Lukman. Lil munasabah. Nah, untuk menyesuaikan. Baik. Fu'ul yang kedua. Kitabun kutub. Imarun humur. Humur. Udai kode. Sarir surur. Kamar. Sarir kamar. Sari itu tempat sari. Diling-iling. Amben. Tempat tidur. Nah, sari. Jadi dun judud. Rasul-rusul. Madinatun mudun. Sahifatun suhuf. Lembaran. Halaman. Sahifah. Atau lembaran. Yang benar lembar. Kual yang ketiga. Hurfah huruf. Kamar surah suar. Itu sur. Itu pakai sot. Surat. Suratul Falak. Suratul Nas. Mudiyah mudan. Mudiyah. Mudiyah itu pisau besar. Pisau besar. Qaryah. Quran. Kampung. Lihyah. Luha. Lihyah. Jenggot. Kubra. Kubar. Besar. Yang keempat. Fi'al. Ibra. Ibar. Itu Ibra. Pakai Hamzah. Ibra. Nah, beda hamzah sama ain dah beda artinya. Ibro apa? Itu pakai ain, yang pakai hamzah. Nada apa? Belum di jari. Ibroh itu jarum. Kalau ibroh, ya itu ibroh. Bahasa Indonesia sudah ibroh. Ya. Mengambil ibroh. Pelajaran. Hijjah, hijjaj. Nah ini cari ya Pak Rayhan. Hijjah. Tidak ada. Miryah, miran. Miryah itu apa? Keraguan. Misalnya nanti cari untuk hijjah. Yang kelima, fu'ala. Masin musyah. Tidak ya, kena. Mbak Sofia. Masin musyah. Jalan kaki. Aslu musyayatun. Jelaskan halalnya. Musyayatun menjadi musyah. Kenapa? Kulibatil ya'u alifan litaharruk ya wan fitahima qablaha. Qadin kudha. Asluhu kudhayah. Fu'ala kudhayatun. Hakim. Helalnya? Waduh, kok ada sopo kuwi? Hilangkan alif itu ditanwin gimana? Pertanyaannya itu, kudotun itu aslinya kudoyatun. Kan wazannya kan fu'ala. Kulibatil ya'u alifan ditaharrukiha wan fitahima qabla fasara kudotun. Ramin rumah. Asluhu rumayatun. Elalnya kulibatil ya'u alifan ditaharrukiha wan fitahima qabla. Baik, kita lanjutkan sorof. Sebanyak untuk yang wazan jamul qillah. Mulai dicicin ya, tamarinu amah ini. Latihan umum ini banyak soalnya. Sampai soal yang ke 36. Mulai dikerjakan. Husman gak ada. Kemarin terakhir ada enggak? Kelanjutan sorof. Masih di Iqlal ya. Halaman 70. Uqima asluhu uqwima ala wazni uf'ila. Uqima ini fi'il apa ya Pak Fiyas? Madi majhul. Asalnya adalah uqwima. Cakap kamu belum? Semuanya. Baik. Atas wazan uf'ila. Nukilat harokatul wawi ilama qabla soisagin. Uqwima. Wawunya berharokat, kofnya soisagin. Maka dipindah harokat kasroh ke harokatnya wawu, yaitu kasroh kepada kof. Jadilah uqiwma. Summa kulibatil wawu ya'an. Kemudian wawu dirubah jadi ya. Untuk kenapa? Lil munasabah. Untuk menyesuaikan. Mislu yukim. Atau, ini yang ringkasnya, lil munasabah langsung ya. Kulibatil wawu ya'anil munasabah. Atau, litaharrukya fil asli wan kisari ma qoblal an. Atau bisa juga dengan penjelasan, karena berharokatnya dia kepada asalnya dan dikasroh huruf sebelumnya sekarang. Jadilah uqima. Wa kada ila uqimata. Uqimna aslu uqwimna ala wazni uf'ilna u'illa misla uqima. Uqimna asalnya adalah uqwimna atas wazan uf'ilna diilal seperti uqima. Harakat wawu dipindah kepada sahih sakin. Jadilah apa? Uqimna. Summa udifatil wawu li iltiqa'i sakinain fasara uqimna wa kada ila uqimna. Yuqamu ila akhiri asluhu yuqwamu ala wazni yuf'alu wa illa misla yuqalu. Indak ya Aba Usman. Yuqamu, jelaskan. Yuqamu. Ya. Tadi lo sama tadi. Yukamu. Aslinya apa? Yuf'alu. Yuqwamu. Ada huruf ila. Berharokat. Sebelumnya soe sakin. Apa yang dilakukan? Nukila. Harokatnya dipindah. Jadi apa? Yuqawmu. Sudah? Terus. Boleh batil wawu alifan. Kenapa? Li taharrukiha fil asli. Harakatnya asal ini berharakat. Wan kita ima qabullah al-an. Asalnya dia di berharakat sekarang sebelumnya fathah. Jadilah apa? Yukom. Selanjutnya pak. Belum. Yukomu. Asluhu yukwamu. Alawazan. Yuf'alu. Nukilat harokatul fawi fawi ila ila kof ila maka belasai sakin asoro asoro yukum summa summa kulibatil wawu alifan fil asli. Sekarang dia gak harokat wan fitahi maqablah al-an asara yuqam. Nah, baik, naktafi bihadha wa rafiq. Apa? Nah, itu yang kulibat kan, kulibat di bawah alif kan. Ini yang kita lihat di iklalnya, di pembahasan kitabnya ada. Tapi mungkin tidak dituliskan juga itu. Nah. Ya kalau enggak dikasih keterangan fil asli kan dia sekarang sukun. Nah. Baik, nah.